Katakan kasih, bilang saja maumu. Karena ku dah tahu Rosa, siapakah dirimu. Okay. Kata padaku atau bisikan rindu. Benar, tiada perkataan yang bisa menggambarkan cantik dan rupawan yang penuh berperanan. Tidak buat perangai, buat ramai berangan, boleh memulakan peperangan. Tapi dia bukan Helen dan ku jauh dari Achilles. Ini cinta sejati bak Saloma dan P. Ramlee. Ingin ku ambil tangannya dan terus menari di belakang tabir mentari pagi yang menemani. Buah hatiku nantikan setiap pagi hari. Kaulah air mata, permaisuri yang bertahta. Di hatiku itu fakta, ku tidak silap kata. Bila ku lafazkan cinta, ku katakan dengan nyata. Mereka kurang jelas, ku jarang-jarang cemas. Masa itu emas, pakai elok macam barang kemas. Jadi jangan berlengah, jangan buang waktu. Dua jadi satu, langsung mulakan hidup katakan baru. Bagiku kau bidadari, jelita setiap hari, setiap timbasan pari-pari. Di indahku kau berlari siang juga malam, sering dan sejalan mengaku aku tertawan. Dan di kaulah kawan, sahabat dan juga teman. Kau bintangku di langit tinggi umpama pedoman. Ku hanya ingin membuat kau mengukir senyuman. Ini luahan cinta dan ku katakan dengan hormat. Bilang saja mau.